Matahari sudah lelah berjalan, perjalananku belum berakhir. Garis hidup masih tegang, mataku sudah selesai menatap. Kaki ini segan melangkah, kaki ini segan melangkah. Langit menggelap, padang rumput semakin samar, bayangan pohon memudar. Aku masih harus berjalan makin jauh, makin lelah, makin jauh, makin lelah. Perjalananku belum berakhir. Garis hidup masih tegang, mataku sudah selesai menatap. Kaki ini segan melangkah, kaki ini segan.